Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh minta tepuk tangannya. Kenalin, namaku Rizky Teguh dan aku dari Medan, teman-teman. Aku adalah seorang pengangguran gitu. Ya, pengangguran biasa gitu, nggak pernah ngapa-ngapain. Tamat sekolah, kuliah setahun, habis itu berhenti. Bukan masalah biaya, karena emang malas aja gitu. Malas. Tapi kita semua sadar manusia butuh pemasukan, teman-teman. Dan yang aku lakukan adalah aku pernah 2 tahun jual petasan. 2 tahun jual petasan ini ya, aku kasih tahu ya. Orang-orang kalau jual petasan itu kalau enggak malam lebaran, malam tahun baru. Aku 2 tahun nonstop. Nonstop 11 Januari, 2 Desember hari Ibu jual petasan aku. Dan ini ya, saking berpengalamannya aku sampai hafal. Kalau ada orang main petasan di Medan, aku tahu beli di mana. Shuu, jedar. Warna biru punya Antoni. Antoni. Shuu, jedar. Kuning. Susi ini Susi. Jualnya samping warnet nih, tahu kali ya? Shuu, jedar. Biru sama kuning. Wah, Anto sama Susi kulit. Picuring terbakar warnetnya kayaknya nih. Dan sampai pada akhirnya aku menemukan stand up comedy. Oke, mundur, cantik. Sampai pada akhirnya aku menemukan stand up comedy, teman-teman. Menurut aku, stand up comedy adalah profesi. Pelakunya banyak yang berhasil dari sini. Tapi masalahnya, mamaku enggak ngerti stand up comedy. Di pikiran dia, profesi adalah yang benar-benar profesi gitu loh. Yang pergi jam 8, pulang jam 5, harus sarjana, tiap bulan dapat gaji gitu loh. Mamaku enggak tahu stand up comedy. Jadi setiap kali dia nanya, Teguh, kau gini-gini mau kerja apa? Mau kerja di mana? Aku jawab, sekarang aku stand up, Mak. Oh, stand up kau? Bisa itu ijazah SMA, katanya. Boleh buat pertanyaan sekali lagi? Mantap. Padahal di Medan itu pecah loh. Iya, di Medan. Besoknya 7:30 dibanguni sama emakku. Teguh, gak stand up kau. Telat ulang tiap sen. Dan aku punya pacar, teman-teman. Aku punya pacar. Kita semua setuju. Mungkin semua kita setuju. Pacaran itu butuh banyak biaya. Iya gak? Pacaran butuh banyak biaya. Dan aku pengangguran. Uang aja gak punya. Aku di pacaran. Aku punya pacar. Ya, kita pacaran harus ngerayain ulang tahun pacar kita. Benar kan? Kemarin aku ulang tahun, pacarku datang ke rumah gitu, bawa kue. Happy birthday to you gitu, bawa kue. Ngasih kado gitu, jam tangan. Di situ tidak ada sedikit pun kebahagiaan dalam diriku. Aku enggak bahagia, aku bingung, aku takut 2 bulan kemudian dia ulang tahun dan aku harus kayak gitu juga. Aku enggak punya uang loh buat beli kue, beli kado, enggak punya uang. Terakhir aku bingung, kue yang dia kasih aku masukin kulkas, kadonya jam aku simpan gitu. 2 bulan kemudian ulang tahun, aku gak punya uang, kue yang di kulkas keluarin lagi. Kerumpet, selamat ulang tahun sayang, happy birthday, dimakan ya kuenya. Sayang ini kok, kuenya kayaknya berjamur ya? Emang bahan dasarnya jamur tuh sayang. Kue Mario Bros. Dan kado yang aku kasih ke pacarku adalah kado yang dia kasih ke aku. Ini kado buat kamu. Lo kok jamnya sama? Iya, sengaja biar couple sayang. Jam kamu mana? Ada di rumah, ada. Pemberian kamu pasti aku jaga lah gitu. Dan sebagai seorang pengangguran, pasti mungkin teman-teman yang pengangguran di sini pasti pernah ngerasain. Kita nih pasti dibanding-bandingin, teman-teman. Ya enggak? Pasti kita dibanding-bandingin. Mamaku bandingin aku sama anak tetangga, sama sepupu, saudara kandung, sama semua yang dilihat dia. Mamaku ngomong, Teguh, kau lihat itu, si Siska udah kaya dia sekarang, kau masih gini-gini aja. Ma, Siska kan yang kaya suaminya, nikah kau sama suaminya. Jangan banyak kali alasanmu ya. Mamaku nih nonton acara polisi itu 86, ada anjing pelacak. Teguh, kau lihat tuh anjing aja kerja. Anjing nyari-nyari bong lo.